Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhallahu ta'ala fi kitabih fikil asma'il husna. Wa qad madahallahu ibadahu alladhina yahfaduna hukukahu wa hududahu. Faqala, wal hafiduna li hududillahi wa bashiril mu'minin. Wa qala, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Pada kesempatan yang lampau kita jelaskan bahwasanya nama Allah Al-Hafidh atau Al-Hafidh kedua-duanya bermakna menjaga. Dan kita sebutkan makna penjagaan Allah terhadap makhluknya dengan dua penjagaan. Pertama namanya Al-Hifdzul Am, penjagaan Allah secara umum meliputi segala macam makhluknya. Allah menjaga kehidupan mereka, ya Allah memudahkan bagi mereka semua urusan mereka ya, dengan segala macam ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bahkan makhluk-makhluk binatang-binatang pun Allah jaga agar mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka. Bahkan ahli maksiat, ahli kufri, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang kafir pun dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jaga bagi mereka apa yang dapat membuat mereka eksis melangsungkan kehidupan mereka di dunia. Adapun yang kedua itu penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya, khusus terhadap orang-orang beriman. Allah jaga mereka dari segala macam bentuk syahwat yang membinasakan mereka. Allah jaga mereka dari segala macam bentuk syubhat yang menggelincirkan mereka. Dan ini tentunya adalah penjagaan yang khusus kepada orang-orang yang khusus. Innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah senantiasa membela, membantu, menjaga orang-orang beriman. Ya, dan itu semua sesuai dengan tingkat hamba. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi tingkat penjagaan Allah terhadap dirinya. Ya, semakin dia menjaga segala sesuatu dari perintah-perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kemarin asar daripada ya, perkataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, wahai anak, kau jagalah Allah. Ihfazka, dia akan menjagamu. Kau jagalah perintah-perintahnya, jangan sampai kau absen ketika dia perintahkan. Kau jaga larangan-larangannya, jangan sampai kau hadir pada tempat-tempat terlarang yang kau melarang kau untuk mendatanginya. Ya, maka dia akan menjagamu dari berbagai macam apa yang tak kau suka, terutama daripada segala macam syahwat yang membinasakanmu dan syubhat yang menggelincirkanmu. Kemudian berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa qad madahallahu ibadahu alladhina yahfazuna hududahu yahfazuna huquqahu wa hududahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat kita menjaga hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, semakin tinggi Allah menjaga kita. Allah telah membuat batasan yang jangan dilanggar. Innallaha haddada hududan fala ta'taduha. Allah telah membuat batasan, barisan, jangan dilanggar dia. Ya. Saya berikan perumpamaan meja ini, inilah ya ada batasannya, batasan meja. Inilah penjagaan Allah, inilah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Berupa dalamnya larangan, berupa perintah, Jika perintah kerjakan, jika larangan jangan tinggal, jika larangan tinggalkan. Barang siapa yang tetap menjaga batasan Allah ini, tidak melanggarnya, tidak menabraknya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maka Allah akan menjaganya secara utuh. Ya, apabila kita melanggar, kadang mata kita melampaui batasan Allah halalkan. Kadang telinga kita melampaui batas yang Allah halalkan. Maka berkuranglah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita melanggar, maka semakin berkurang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin tinggi tingkat kita menjaga perintah-perintah Allah, larangannya, semakin tinggi juga penjagaan Allah terhadap kita. Waqad madah Allah, maka Allah puji hamba-hambanya yang menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang mereka, wal hafizuna li hududillah. Mereka lah orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wabashiril mu'minin. Untuk mereka ini menjaga batasan-batasan Allah, beritakanlah kepada mereka berita gembira. Mereka lah orang-orang mukmin. Dan Allah berfirman dalam ayat lain dalam surat Qaf 32-33, hadza ma tu'aduna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman ke dalam surganya, Allah katakan hadza tu'adun, hadza ma tu'aduna, inilah yang dahulu kalian dijanjikan. Kita ini sekarang masih hidup, Allah janjikan bagi kita surga apabila kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dekatkan diri kepadanya, benar-benar memenuhi haknya. Nanti kita akan mendapatkan apa yang Allah katakan ini. Akan dikatakan kepada kita, hadza hadza ma tu'adun. Inilah yang dulu dijanjikan. Kalian tatkala dalam kehidupan dunia, ini dia surga yang dijanjikan. Untuk siapa surga ini? Li kulli awwabin hafizin. Bagi setiap hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dalam segala perkaranya. Bukan kepada dirinya, bukan kepada makhluk. Ya. Awwabin hafid, yang selalu menjaga batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara bentuk penjagaan mereka? Man khasyir rahmana bil ghaibi. Merekalah orang yang takut kepada Dia Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bil ghaibi. Dalam keadaan gaib kesendiriannya, tak ada orang lain, tetap dijaganya batasan Allah. Orang bisa menjaga batasan Allah ketika beramai-ramai, karena malu, karena segan, karena sungkan. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah menjaga batasan Allah dalam kesendirian. Itulah sebenarnya ujian paling berat. Kalau kita mau melihat sampai di manakah iman kita, lihatlah bagaimana terkala kita sendiri. Man khasyir rahmana bil ghaibi, dialah orang yang takut kepada Allah, Tuhan pemurah. Dia tahu Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, meski demikian tidak membuat dia kebablasan melanggar batasan-batasannya. Takut dia kepada Allah dalam kesendiriannya. Waja'a biqalbin munib. Dialah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang kembali. Zahirnya kembali kepada Allah, batinnya pun kembali kepada Allah. Zahirnya dia jaga semua batasan-batasan Allah, batinnya pun kembali kepada Allah. Karena boleh saja orang zahirnya menjaga batasan-batasan Allah karena bersama manusia, tapi batinnya tidak menjaga batasan Allah Jalla wa'ala. Kala kesendiriannya, kala tak ada manusia. Itulah dikatakan Nabi, ittaqillaha haythuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Naam. Wa yadakhulu fi hadha khibdut tawhidi min nawakidihi wa nawakisihi. إذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصان وحفظ سائر الإسلام ولا سيما الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم. Dan masuk dalam penjagaan Allah secara khusus ini adalah Allah Jalla wa'ala menjaga tauhid hamba dari segala sesuatu yang dapat mengurangi tauhidnya atau membatalkan tauhidnya. Idh huwa a'zamu ma yanbaghi an yuhfaz, karena tauhid ini adalah perkara yang paling agung yang harus dijaga, wa yusan, dipelihara, jangan sampai tauhid ini lepas. Maka Allah menjaga hamba-hambanya agar jangan sampai tauhid mereka berkurang atau tauhid mereka batal. Wa hifdzu sya'air Islam, dan Allah menjaga mereka dalam pelaksanaan syiar-syiar Islam. Wala siyama shalah, di antaranya yang paling terpenting adalah salat. Allah jaga mereka agar mereka senantiasa dapat menegakkan salat. Kita ini dapat salat subuh kemari karena penjagaan Allah kepada kita, dibangunkan kita sebelum subuh. Subhanallah. Digerakkan hati kita untuk berwudu, dimudahkan Allah kita untuk mandi, dimudahkan Allah kita salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dimurahkan kita memacu kendaraan kemari. Subhanallah. Ini karena penjagaan Allah kepada kita. Dan tak semua Allah berikan hal ini. Buktinya apa? Tak penuh masjid ini. Itu buktinya. Buktinya apa? Tak penuh masjid-masjid di perumahan-perumahan ketika subuh. 1 saf, 2 saf, 1/2 saf. Karena tak semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak dijaga Allah mereka? Karena mereka tak menjaga batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Maka nikmat besar kita bisa salat subuh berjamaah, nikmat besar kita bisa bangun sebelum subuh, itu adalah efek daripada Allah menjaga kita karena kita menjaga batasan Allah. Cobalah tabrak batasannya, kerjakan larangan-larangan, coba saja berkurang penjagaannya. Terlambatlah kita salat, tak berjamaahlah kita, lambat laun tak berjamaah, tak ngaji lagi, hilanglah wirid kita, zikir pagi pun hilang, lambat laun hilang, sedikit demi sedikit habislah kita. Maka dijaga Allah kita dalam menegakkan syiar-syiar agamanya. Kata Allah, hafidhu ala salawat, jagalah semua salat-salat, wassalatil wusta, terkhusus jagalah salat asar, waqumu lillah, berdirilah kalian untuk Allah qanitin, dengan tunduk. Naam. Wa hifdzus sam'i wal basari wal fu'ad. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Di antara penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman yang khusus, Allah menjaga pula indera mereka, Allah menjaga pendengaran mereka tak mendengar yang haram. Allah jaga kita tak mendengar lagu-lagu yang membuat kita lalai. Ya, Allah jaga kita tak mendengarkan yang haram. Allah jaga telinga kita tak mendengarkan syubhat. Yang alangkah banyaknya syubhat dalam YouTube-YouTube, dalam jejaring sosial, dalam Facebook-Facebook, syubhat. Allah jaga kita sehingga tak kita dengar itu semua. Ahlus syubhat begitu banyaknya menyebar di muka bumi Allah Jalla wa'ala. Ahlus syahawat pun tak kalah banyaknya. Tak mana-mana lebih banyak, mungkin berimbang, mungkin satu lebih banyak pada yang lain. Allah jaga kita tak mendengar segala macam bentuk syahwat, tak mendengar syubhat. Allah jaga pula penglihatan kita. Ya. Dan yang lebih daripada itu, Allah jaga hati kita. Ya, kadang terjaga pandangan, terjaga penglihatan, tapi hati melalak entah kemana-mana. Tawantum melalak. Hatinya melalak entah kemana-mana. Tahu si Ibrahim melalak? Tahu? Betul. Apa arti melalak itu? Berkeliaran hati itu entah kemana-mana. Subhanallah. Nampak diam, tapi hati entah kemana-mana, berkeliaran. Liar, tak dapat terikat hatinya. Ah, tak terkontrol hatinya. Itu syarahnya itu. Subhanallah. Maka Allah jaga hati kita, mata kita, telinga kita. Tatkala kita menjaga apa tadi? Batasan-batasannya. Innallaha innas sam'a wal basar. Sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaik, semuanya itu anhu mas'ula, pasti akan ditanyakan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka kalau kita kadang-kadang bertanya, mengapa kawan-kawan itu hilang ya, tak pernah lagi timbul, tenggelam ya, tak kemana, tak tenggelam di laut betong kali ya, di mana ini, di Pulau Abang kah tenggelam? Ya, maka pastikan karena dia tak menjaga batasan Allah Jalla wa'ala. Batasan Allah itu ada hak-hak Allah, ada hak hambanya. Mungkin dia lewat di hak-hak hamba, tak dijaganya, kenalah dia. Mungkin dia lewat di hak Allah, tak dia jaga, kenalah dia. Naam. Wa hifdul furuj walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Di antara penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah jaga kemaluan-kemaluan mereka dari zina. Allah Akbar, dan ini dahsyat. Tak semua dijaga Allah. Kadang-kadang Allah uji mereka dengan perbuatan maksiat ini. Ya, kalau lah ahlul fisqi, orang-orang fasik berzina itu dianggap lumrah lah. Memang dia laki-laki hidung belang. Kadang-kadang tak dijaga Allah orang-orang yang zahirnya saleh. Mungkin dia tampaknya ustaz, ya tukang bayan, menyampaikan materi kajian. Indahnya kalau dia berbicara indah, memikat, ternyata dia pun tak mampu menjaga kemaluannya. Allahu Akbar. Ya dan billah, santrinya dicemarkan nama baiknya, santrinya dizinainya. Ada enggak kira-kira seperti itu? Digebuki orang sekampung, jeboskan ke penjara, kenapa? Dikerjainya anak-anak muridnya sendiri. Ada enggak? Jawabnya dulu. Ada. Subhanallah. Tak Allah jaga dia. Kenapa? Boleh jadi dia hanya menjaga zahiran, tidak menjaga batinan. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya nama yang haram berubah menjadi tak haram lagi. Disebut namanya dipenuhi dengan hujatan-hujatan. Dia pun terusir, dicampakkan dari dakwah, dijebloskan ke dalam penjara. Dikerjainya anak di bawah umur. La qadarullah. Ini contoh-contoh. Subhanallah. Dan contoh ini adalah contoh yang fakta dan realita ada dalam kehidupan. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga kemaluan kita ini. Jangan ditempatkan kau jadi pada tempat yang halal. Dan itu perkara berat. Ya, posisi tertentu memudahkan orang untuk bermaksiat. Ini kan ustaz, amannya itu. Yang namanya perempuan dengan laki-laki tak ada istilah aman. Kecuali dengan ikatan yang sah, pernikahan. Kalau enggak, tak ada yang namanya aman. Ya, berkata salah seorang ulama tabi'in, apa saya tak kalau tak khilaf, kalau kau suruh saya jaga harta, aku jamin akan ku jaga tak khianat, sepeser pun tak kurang. Tapi kalau kau suruh aku jaga budak hitam wanita, aku tak jamin aku selamat. Jaga cewek itu payah. Maka yang di pesantren-pesantren yang diperintahkan untuk jaga anak-anak akhwat itu, hati-hatilah. Seperti ketawa dia. Hati-hati. Subhanallah. Bahaya. Waspadalah. Waspadalah. Yang paling inti adalah jaga hati. Itu sumber kebaikan. Banyak kita mengadu kepada Allah. Kalau tak sanggup minta kita dipenjara kayak Nabi Yusuf. Rabbi sijnu ahabbu ilaihi. Tuhan, penjara lebih kucintai daripada tempat seperti ini. Enggak sanggup aku ya Allah. Ya. Subhanallah. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Karena Allah menjaga mereka. Karena mereka menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya, inilah dia hikmahnya. Allah SWT haramkan zina, dibukakan pintu yang halal pernikahan. Allah haramkan zina, Allah bukakan pintu nikah. Ya, ala azwajim atau istri-istri mereka. Tak cukup satu, dua. Tak cukup dua, tiga. Tak cukup tiga, empat. Jangan lebih daripada itu. Auma malakat aymanuhum. Kalau masih kurang juga, budak-budak sahaya. Boleh lima, tujuh, sepuluh, silakan. Karena budak tak ada kewajiban harus mabit, bermalam. Tak ada kewajiban nafkah dan seterusnya, tak ada. Sebagaimana istri-istri. Karena tak semua cukup dengan empat. Allah halalkan budak-budak, hamba-hamba saya. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebeli dengan uangmu sendiri daripada tawanan-tawanan perang. Ya, daripada orang-orang kufar dalam pintu jihad. Dengan itu akhirnya mereka tertidik. Tatkala mereka hamil melahirkan anak, anak itu anak merdeka, anak tuannya. Dia pun berubah statusnya menjadi ummul walad. Ketika anaknya wafat, maka dibebaskan. Ya, dari perbudakan. Ketika tuannya wafat, dia bebas daripada perbudakan. Ummul walad. Ya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Dia mendatangi dua manusia ini, istri-istrinya sendiri, budak-budaknya. Ya. Tak ada budak sekarang, Ustaz. Sabarlah. Tunggu sampai ada nanti. Ketika pintu jihad terbuka, budak-budak Melayu, Ustaz, jangan, itu bukan budak. Itu orang merdeka, bahasanya budak. Mereka orang merdeka. Faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa yang ingin melampaui batas, inilah tadi kita bahas. Udah ada istri, udah ada budak, masih mencari yang lain. Ibtagha wara'a dzalik, mencari kenikmatan syahwat di luar daripada itu, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang melampaui batas yang dilarang Allah, mereka lah yang tak dijaga Allah jalla wa ala. Naam. إلى غير ذلك مما أمر الله عباده بحفظه وجعل ثوابهم على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. Dan masih banyak hal-hal lain yang Allah perintahkan kita hamba-hambanya untuk menjaganya. Ya, ini hanyalah contoh-contoh belaka. Ya, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-hak istri, anak. Ya. Hak kerabat, hak tetangga, hak penguasa, banyak. Semua kita jaga. Wa ja'ala thawabahum 'ala dzalik, dan balasan dari kita menjaga itu semua, hifdzuhu lahum, Allah jaga pula kita, Allah jaga mereka. Wa difa'uhu anhum, Allah bela mereka. Kadang-kadang fitnah bertubi-tubi datang hajar kita. Subhanallah. Dihajar kita dengan berbagai macam fitnah. Kalau tak Allah bela kita, tenggelam. Ya. Tengoklah Imam Bukhari di fitnah. Sampai terusir, mati dalam perjalanan safarnya meninggalkan negeri yang dia diusir darinya. Subhanallah. Akhirnya setelah itu Allah harumkan namanya. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala macam keburukan. Ya. Awiqayatuhum min kulli dharrin wa bala, Allah jaga mereka dari segala yang membahayakan mereka dan dari segala macam bencana. Allah masih jaga kita daripada tsunami, Allah jaga kita daripada likuifaksi, Allah jaga kita daripada banjir bandang, banyak. Allah jaga kita daripada tenggelam, kemarin kita ke Petong, kencang anginnya, muatan syarat, kapal dah gini-gini. Dengan zikir kita kepada Allah, kepasrahan, selamat sampai kita kembali kemari. Subhanallah. Kenapa masih dijaga Allah jalla wa ala? Naam. Wala hafidu lil 'abdi fi dinihi wa dunyahu wa fi ayyi amrin min umurihi illa Allah. Allahu khairun hafidha wallahu arhamur rahim. wa huwa arhamur rahimin. Ini kalimat yang begitu indah dan dalam sekali. Wala hafizalil abdi, tidak ada yang mampu menjaga hamba fi dinihi, dalam agamanya, sehingga dia tetap istiqamah dalam agamanya. Wa dunyahu, menjaga hamba dalam dunianya sehingga tak merugi dunianya, tak ketipu orang dan seterusnya, tak datang bencana kepada hartanya, ya. Wa fi ayyi amrin min umurihi, tidaklah ada yang mampu menjaga dia dalam segala macam perkara-perkara hidupnya illallah, kecuali Allah jualah. Kadang-kadang kita tak sadar dijaga Allah kesehatan kita ini. Tak semua orang bisa datang kemari karena terhalang dengan berbagai macam sebab. Kadang tak sehat dia, ya, kadang sehat jasmaninya, tak sehat rohaninya. Subhanallah. Iya. Allah jaga kita. Karena itulah Allah mengatakan fallahu khairun hafiza. Maka dialah Allah sebaik-baik Tuhan yang menjaga. Kita kadang-kadang selalu cemas pada anak-anak kita. Ya Allah, anakku ini jangan-jangan ketabrak, ya Allah, anakku jangan-jangan tenggelam. Cemas, ya Allah, anakku jauh di negeri sana, dirantau orang, jangan sampai dia tersesat, ya Allah. Tak mampu kita menjaga mereka, ya Allah, narkoba dahsyat, anak-anakku khawatir jangan-jangan terkena kawan-kawan yang fasik, ya Allah. Jangan sampai anak-anakku masuk dalam syahwat syubhat. Kita selalu khawatir dengan mereka. Kadang-kadang kita tak tahu lagi gimana mau buat. Terakhir pasrahkan kepada Allah. Itu ujungnya. Ya Allah, engkau yang jaga mereka. Allah, Allah mahfadzna fi auladina. Ya Allah, jaga kami pada anak-anak kami. Ya. Dan inilah kata Nabiullah Ya'qub. Ketika melepas putra-putranya yang dia cintai. Ketika melepas Benyamin dan putra-putranya yang lain. Fallahu khairun hafizah. Allah jualah sebaik-baik yang menjaga. Aku tak sanggup menjaga kalian. Kita ini lemah menjaga anak-anak kita. Tak mampu. 24 jam tak mampu kita kontrol. Tatkala kita merasa sudah tak mampu lagi menjaga, serahkan kepada Allah. Kadang-kadang jaga barang kita khawatir. Ya. Jangan-jangan hilang barang-barangku ini. Ya. Kadang-kadang lupa handphone tinggal, tas tinggal di mobil. Awak udah masuk sholat. Teringat, batalkan sholat, tak enak. Akhirnya apa yang kita katakan dalam hati kita? Allah jaga harta bendaku. Wallahu khairul hafiz. Ya Allah, engkau lah sebaik-baik penjaga. Selamatlah kita. Kadang-kadang mau safar, kata orang di sana banyak bajing loncat, banyak bajingan. Ya. Apa kita siapkan? Macam-macam. Siapkan besi-besi, double stick, three stick, four stick, four stick. Semua yang stick-stick itu disiapkan. Terakhir apa? Wallahu khairun hafidh. Allah juga sebaik-baik yang menjaga. Ya, wa huwa arhamur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi, yang maha penyayang. Nah. Wa kam huwa jamilun bil 'abdi ma'a hifdhihi lima amarahu Allah bi hifdhihi an yatawajjaha ila Allah bidu'ai an yu'afiyahu fi dinihi wa dunyahu wa an yahfadahu min kulli syarrin wa bala'. Hasbuk. Wa kam huwa jamil, alangkah indahnya bil 'abdi, bagi seorang hamba, ma'a hifdhihi lima amara Allah bi hifdhihi, seiring dengan dia menjaga apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, an yatawajjah ilallahi biddu'a. Alangkah indahnya jika setelah dia kerjakan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, dia juga ya yatawajjah ilallahi biddu'a, sembari juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yu'afiyahu, semoga Allah menyelamatkan dia fi dinihi, dalam agama, dan daripada syubhat, wa dunyahu, menyelamatkan dunianya daripada segala macam petaka, wa an yahfadhahu min kulli syarrin wa bala, agar Allah menjaganya dari segala macam bentuk bala, bencana dan kejelekan. Selain kita diperintahkan menjaga segala macam syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangannya, hendaklah jangan lupa doa. Kita ini lemah tanpa Allah. maka selalulah meminta kepadanya, Allah mahfazni fi ahli, Allah jaga aku pada keluargaku. Ya, harus pergi meninggalkan istrinya, pergi bersafar, kadang-kadang pergi berlayar. Kalau enggak dijaga Allah, istrinya berselingkuh banyak. Kalau tak dijaga Allah dia, dalam pelayaran dia berselingkuh, setiap dia mendarat di sana dia berzina, dan itu hal lumrah bagi mereka. Di mana dia mendarat, di sana berzina. Subhanallah. Hanya karena Allah menjaganya dia selamat, Allah menjaga istrinya selamat. Maka senantiasa dia berdoa agar Allah menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya. Subhanallah. Anak-anak kita kadang di mana-mana. Ada yang belajar di luar pulau, ada yang belajar di pesantren. Kalau tak dijaga Allah, habis kita. Kita tak mampu menjaganya. Manusia tak mampu. Akhirnya pasrahlah minta kepada Allah menjaga. Di pesantren pun tak harus dia bisa baik. Kadang-kadang di pesantren, yang namanya syaitan di mana-mana. Di Mekah ada syaitan, di Madinah ada syaitan, di Ka'bah itu ada syaitan. Tawaf orang mencuri dari Ka'bah. Ya. Kita berniat baik, masukkan anak ke pesantren, ternyata dikeluarkan tuh anak, melanggar larangan. Subhanallah. Ya. Maka tanya-tanya diri kita, mungkin kita kurang berdoa agar Allah menjaga mereka, kurang. Kadang-kadang anak-anak itu kita lepas ke sana karena ingin lepas daripada tugas mendidik, malas kita. Payah-payah dah, aku kirim aja lah, aku sibuk. Campaknya anaknya PPT sana. Tak pernah diringi dengan doa, nasihat, petua. Pokoknya kalau uang belanjamu oke, aman. SPP tak akan pernah tunda-tunda. Jajanmu banyak-banyak diberi. Tak hanya sampai di situ. Mungkin dia kurang berdoa, mungkin dia kurang menjaga harta yang dia peroleh dengan jalan yang haram. Ya, akhirnya anaknya menyimpang. Banyak sebab tak terjaga anaknya. Terpaksa dikeluarkan dari pesantren. Sudah melalui SP 1, 2, 3. Subhanallah. Naam. Wa fil musnadi wa ghairihi 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i da'awati hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Inilah doa yang manjur yang kita diperintahkan baca pagi dan sore, tapi kita sibuk entah apa aja kerja kita. Ini pun lewat. Tak perlu kita pergi ke dukun minta jimat supaya aman selamat dari mara bahaya. Dukun itu tak selamat. Akidahnya tak terjaga. Subhanallah. Terancam akhirat kelak, dibakar di neraka kekal. Inilah dia yang dipintahkan Allah untuk kita jaga. Zikir-zikir semacam ini dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dan lain-lainnya dari Jalal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Berkata Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah yada'u ha'ula'i da'wat. Tidak pernah ceritanya Nabi meninggalkan doa-doa ini. Hina yumsi wa hina yusbih. Ketika pagi dan ketika sore. Ini zikir pagi sore ini. Baca. Kalau ini dibaca dengan yakin, Allahu Akbar, dahsyat. Apa bunyinya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Habis segala macam keburukan dengan doa ini. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan, al-afiyah, keselamatan. Fid dunya, di dunia ini, wal akhirah, keselamatan di akhirat. Selamat di dunia daripada berbagai macam fitnahnya. Ini masya Allah, doa yang sifatnya begitu dalamnya. Selamat daripada segala macam fitnah dunia. Ada namanya harta, ada namanya tahta, ada namanya wanita. Ini semua fitnah dunia. Ada namanya penyakit. Ya, ujian. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al-afiyah, keselamatan fid dunia, di dunia dan di akhirat. Selamat daripada azab, selamat daripada siksa kubur. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu maafmu, wal-afiyata, bermohon kepadamu keselamatanku, fi dini, dalam agamaku, dari syubhat yang menyambar-nyambar. Ada santri kita, tamat pesantren kita, masuk salah satu perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi agama. Sekarang udah jadi ahli demo dia. Allahu Akbar. Kenapa? Karena syubhat. Ya, Allah musta'an. Tak bisa kita menjaga manusia, Allah menjaga. Ya, masuk TV dia. Tapi dalam demo masuk TV, bukan sedang memberi kajian. Ya, Allah musta'an. Ya, kita minta kepada Allah agar diselamatkan. Ya. Wal afiyata fi dini, dalam dunia, dalam agamaku ya Allah. Asyubhatu khattafah, kata Muhammad bin Sirin, syubhat itu menyambar-nyambar. Sekali tengok YouTube kawan, dua kali tengok, mantap ini, lucu ini, tiga kali lewat. Jadi pengikut ahlu syubhat. Wa dunyaya, ya Allah, berilah aku keselamatan dalam urusan duniaku. Wa ahli, berilah aku keselamatan terhadap keluargaku. Selamat keluarganya daripada fitnah, dari perselingkuhan, daripada penyakit, daripada petaka, bencana. Wa mali, aku mohon kepadamu Tuhan keselamatan pada hartaku daripada tipu daya, bencana yang merusak harta. Lengkap ini doa. Allahumma mastur aurati, ya Allah, tutupilah auratku yang zahir dan yang batin. Jangan sampai orang melihat auratku, mengetahui aibku. Ya Allah, tutupilah auratku yang zahir. Kemaluan itu aurat zahir, batin itu segala macam dosa kita, maksiat kita itu aurat, kita malu tanpa orang. Ya Allah, tutupi ke semua aibku ya Tuhan, celahku tutupi, jangan orang tahu. Hanya Engkau yang tahu. Maafkan aku Tuhan, aku janji tak mengulangi lagi, aku tobat ampun kepadamu. Ternyata diulanginya lagi, tobat lagi. Allah mastur aurati ya Tuhan, tutuplah auratku zahir dan batin. Wa amin ruati ya Tuhan, berilah aman aku daripada segala macam ketakutanku. Takut merugi, takut tumpur, takut ini, takut itu, banyak ketakutan. Ya Allah mahfazni ya Tuhan, jagalah aku min baini yadayya, dari arah depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari sebelah kananku. Wa an shimali, dari sebelah kiriku. Wa min fauqi, dari atasku. Wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti, jangan sampai Tuhan aku terperosok, dibenamkan ke bawah. Ya, dikecoh dari bawah. Selamatlah kita. Apalagi semua penjuru. Ya, berapa penjuru mata angin ini? Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, aman kita. Ya, kadang-kadang memang dia tak ditabrak dari depan, tapi dari belakang ditabrak orang. Tak aman dari belakang. Kadang-kadang aman depan belakang, dari samping kanan ditabrak orang. Maka kita berdoa dari semua sisi. Kalau ini kita yakini, Allahu Akbar. Kita amalkan, kita benar-benar putus ma'rifat kita kepada doa ini, anda rasa kita akan banyak menghindari keluhan-keluhan dalam segala hal. Tak mengeluh dalam kesehatan. Kenapa? Allah selamatkan. Ya, dalam segala hal. Allahu musta'an. Demikianlah ikhwati, insyaallah pekan akan datang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Kita akan bahas nama Allah yang berikutnya, yaitu nama Allah Al-Waliyyu Al-Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.